بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-iman bil malaikah. Salah satu di antara arkan al-iman sittah. Pada kesempatan terakhir Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah telah membawakan beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan tentang al-malaikah dengan tugas-tugas yang mereka emban. Di antara yang telah disebutkan, malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan al-ibad, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlafadzkan, yang keluar dari ucapan, baik itu ucapan yang bermanfaat ataupun ucapan yang memudaratkan atau perkara-perkara yang mubah, kecuali di sisi hamba tadi ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan dengan cepat mencatatnya. Tidak akan ada satu perkara pun dari ucapan ataupun perbuatan kita yang luput dari pencatatan para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan. Demikian pula di antara yang telah diterangkan dan termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, di mana ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat yang mereka yata'aqabun, saling bergantian ya bil-lail wan-nahar, untuk bertugas di malam hari dan di siang hari untuk menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ya, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kemudian kata Syekh Zaid selanjutnya, wa ja'alahumullahu 'azza sya'nuhu 'ala wadha'ifa fi hadzal kauni bal wa fi malakutis samawat wal ardi لا تخفى على طلاب العلم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk mereka para malaikat mengemban wadhaif, tugas-tugas fi hadzal kaun, di alam semesta ini. bal wa fi malakutis samawati wal ard, bahkan pada kerajaan yang di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan mereka, termasuk ya al-muwakkal birrahim, ya Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mengurusi rahim. La takhfa 'ala tullabil ilm, di mana tugas-tugas para malaikat dengan berbagai tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah nabinya, perkara yang tidak tersamarkan bagi para penuntut ilmu. Faminhum, di antara mereka adalah al-kiramul katibun, malaikat-malaikat yang mulia yang bertugas untuk mencatat, menulis ya, amalan para hamba. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam surat Al-Infitar. Ya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat yang mulia yang mencatat. Ya, ini tugas untuk mencatat. Di mana mereka mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Wa minhum hamalatul wahyi alladzina yuballighuna rusulallahil kiram wahyallah al-azim. Di antara mereka adalah para malaikat pembawa wahyu yang mereka menyampaikan wahyu dari Allah yang Maha Agung kepada para rasul yang mulia. Baik, Allah taala alam terkait dengan perkara ini. Apakah para malaikat yang ditugaskan untuk mewahyu, yakni berbilang sebagaimana disebutkan di sini dengan sighat jama' hamalah. Ya. Dari hadis Waraqah ibn Naufal yang terkait dengan awal kali yakni Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerima wahyu di mana sang istri Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau ya membawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke saudara sepupunya yakni Waraqah ibn Naufal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang beliau alami. Ya. Kemudian Waraqah memberikan komentar ya, bahwa makhluk yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabliu namus al-ija'i la Musa. Ya, ini yang dimaksud Jibril ya, yang telah datang kepada Nabi Musa sebenarnya. Menunjukkan bahwa malaikat yang ditugaskan untuk membawa wahyu adalah Jibril. Dan ini yang sejauh yang saya ketahui dari penjelasan beberapa ulama dalam kitab akidah mereka. Ya, termasuk di dalamnya kitab Usulul Iman Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya, sebagaimana penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Fauzan. Allahu a'lam. Kemudian wa minhum al-muwakkaluna biqabdil arwah. Di antara mereka para malaikat Allah adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi pencabutan ruh-ruh manusia. Ya, yang dikenal dengan malakul maut. Adapun penyebutan Izrail ya, maka ini tidak sabit di dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Israel, ya, tidak sabit di dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Ini ya, termasuk dari berita Israiliyat. Dan sebagaimana terkait dengan tugas-tugas para malaikat, ya, kita menetapkan dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula terkait dengan nama-nama mereka, ya, kita menetapkan dengan apa yang datang penetapannya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Karena ini perkara gaib, ya, yang dalam perkara yang semisal ini al-wukuf al-nas, ya, tauqifiyah, berhenti pada nas, keterangan yang datang di Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian wa minhum khazanatul nar wa khazanatul jinan, di antara mereka adalah para malaikat penjaga neraka dan para malaikat penjaga jannah. Di mana pimpinan malaikat penjaga an-nar adalah Malik. Ya. Soalnya ini sabit di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun terkait dengan penjaga jannah, ya, sebagaimana yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin bahwa penjaga al-jannah adalah Ridwan, ya, maka terkait dengan nama ini juga tidak ditemukan dalam dalil Al-Quran. Demikian juga dalam sunnah yang sahihah, ya. Sehingga kita tidak menetapkan nama tertentu untuk para penjaga jannah, karena tidak datang penyebutan sebagaimana, ya, kalau terkait dengan penjaga an-nar. Kemudian wa minhum al-muwakkaluna bisu'alin nasi fi quburihim, dan di antara mereka adalah para malaikat yang ditugaskan untuk menanyai manusia fi quburihim, di kubur-kubur mereka. Ibarah fi quburihim ini, ya, menunjukkan, ya, karena secara umum manusia dikubur. Tidak berarti bahwa kalau seorang meninggal dan tidak sempat dikubur, ya, tidak mengalami soal al-malakain. Semuanya akan mengalami ini kecuali yang telah ditetapkan, dikecualikan, ya, dari pertanyaan dua malaikat ini. Ya, yang datang beritanya, ya, dalam nas yang sahih, maka mereka dikecualikan. Datang dalam riwayat At-Tirmidzi penyebutan atau ta'yin nama malaikat yang ditugaskan untuk menanyai mayit di alam kubur mereka, yakni Munkar dan Nakir. Ya, terkait dengan soal al-malakain, di mana ini salah satu di antara peristiwa yang terjadi di barzakh, ya, ini adalah perkara yang terjadi pada orang-orang yang dikubur ataupun yang tidak dikubur. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui tentang bagaimana penanyaan, ya, terhadap mayit tersebut. kewajiban bagi kita untuk mengimani, karena ini adalah berita yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Ahmad min hadis Al-Bara ibn Azib dalam hadis yang panjang. Baik, Syekh Al-Albani rahimahullah telah membawakan hadis tersebut di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa minhum al-hafadzah, di antara mereka adalah ya, al-hafadzah, para penjaga, dari para malaikat yang menjaga Bani Adam. Ya, ini sebagaimana yang telah diisyaratkan pada hadis ya, yang telah kita baca, yata'aqabunna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bil-nahar. Mereka bertugas untuk menjaga Bani Adam dari hal-hal yang akan membahayakan mereka. Ya. Jadi malaikat ini terus ya, menjaga di arah depan, belakang, kanan dan kiri hamba-hamba Allah, kecuali ketika mereka masuk, yakni manusia ini masuk ke dalam kamar mandi. Baik. Nah, terjadi khilaf kaitannya bagaimana terkait dengan malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan. Ya. Apakah meninggalkan hamba ketika seorang hamba masuk ke dalam kamar mandi atau tidak? Ya. Yang zahir dari kalam para ulama, adapun malaikat pencatat amalan, maka senantiasa menyertai hamba dimanapun dia berada. Kemudian wa minhum malaikatun sayyahuna fil ard yatatabba'una majalisal ilmi wadh-dhikri. Di antara para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas kepada mereka adalah malaikatun, para malaikat yang sayyahuna fil ard, ya, terbang yakni di muka bumi, yatatabba'una majalisal ilm, mencari dan mendatangi majelis-majelis ilmu, wadzikr, dan majelis-majelis zikir. Di mana yang dimaksud majelis zikir? Ya, majelis ilmu. Ya, bukan majelis zikir ala Muhammad Arifin, ya, yang jamarro dahulu ketika ikut dalam acara di Istiqlal, ya, berdalil dengan malaikat sayyahun. Ya, jadi untuk membela perbuatannya, ya, katanya ada malaikat sayyahun yang mendatangi majelis-majelis zikir. Ya. Namun majelis yang bid'ah seperti itu tidak ditatangi oleh malaikat. Yang datangi oleh mereka adalah majelis al-ilm. Dan ya, di antara sebaik-baik zikir, talabil ilm. Karena ini yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada akhirat. Bukan seperti majelis-majelis zikir yang bid'ah. Fa'idha wajadu majlisan yuzkarullahu fihi jalasu ma'ahum wa haffuhum bi ajnihatihim ila an yablughu anana as-sama'i. Apabila mereka mendapati majlis yang disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala, ya, majelis ilmu, dan semoga ya majelis kita ini termasuk di antara ya majelis yang didatangi malaikat Allah Subhanahu wa taala. maka para malaikat ini jalasu ma'hum, akan duduk bersama dengan mereka yang hadir di dalam majelis ilmu tersebut, dan akan mengelilingi mereka dan menaungi mereka bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka, ila ayyablughu ananas sama, ya, demikian sampai, ya, mereka yakni sampai ke langit. Wa hadha bi fadlillahi azza wa jall ala tullabil ilmi wal fiqhi fid din alladhina sadaku fit talabi wa ahabbul ilma wa majalisahu. Dan ini diantara keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para penuntut ilmu dan fikih, yaitu pemahaman terhadap agama ini. Mereka orang-orang yang sadaku, orang-orang yang jujur, fit talab, di dalam menuntut ilmu. Jujur di dalam menuntut ilmu, betul-betul berkeinginan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang dipelajarinya. Ya, bukan untuk tendensi-tendensi duniawiyah, ya, dan apa yang disilahkan oleh manusia, stor muka, ada di absen nanti gak kelihatan, ya. Bukan untuk itu, tapi betul-betul liwajhillahi ta'ala. Wa ahabbu al-ilma, yang mereka itu benar-benar mencintai ilmu, wa majalisahu, dan majelis-majelis ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan, di mana di antara keutamaan akan dinaungi oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Hayya Allahu lahumul malaikata tahuffuhum wa tansahuhum bi ajnihatiha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi mereka, para tulabul ilm, yang betul-betul jujur di dalam menuntut ilmu, para malaikat yang akan mengitari mereka, yang akan menyentuh, menaungi mereka dengan sayap-sayap para malaikat tersebut. Wa tatawadu lahum, dan mereka akan merendahkan sayap-sayap mereka kepada para tulabul ilm, ridhan bima yatlubuna wa yamnahuna, ridallah, ridallahi tabaraka wa ta'ala. Di mana mereka, ya, merendahkan sayap-sayap mereka sebagai suatu bentuk keridhaan dengan apa yang dicari oleh mereka, yakni para penuntut ilmu. Kemudian wa yumnahuna ridallah, dan mereka dikaruniakan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah tabaraka wa ta'ala, alladhi huwa ghayatul matalib wa ajallul maqasid. Di mana ridha Allah subhanahu wa ta'ala merupakan puncak dari perkara yang dicari dan paling mulianya dari perkara yang dituju. Falhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani, maka segala puji kesempurnaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas fadl, keutamaan dan ihsan, kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan. Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, ya, pada pembahasan tentang malaikat ini, beliau menutup dengan penyebutan malaikat-malaikat as-sayyahun, kemudian menyebutkan tentang keutamaan yang terkait dengan para penuntut ilmu yang mereka duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu syar'i yang akan memberikan rasa khasyah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau selanjutnya, kama annal firqatan najiyata tu'minu bil kutubi al munazzalati ma zakarahu Allah tabaraka wa ta'ala lana minha fil Qur'anil Karim kattawrati wal injili wal zabur wal furqani, yani Al-Quran, wasuhufi Ibrahim wa Musa. Sebagaimana mereka firqatun najiyah, mereka beriman dengan kitab-kitab yang al-munazzalah, yang diturunkan sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan kepada kita dari kitab-kitab tersebut. Fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'anul Karim. Kat Taurati, seperti kitab Taurat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi yang paling agung dari Nabi-Nabi Bani Israel, dari Nabi Musa alaihi salam, di mana beliau, pandangan para ulama, Rasul yang pada peringkat ketiga, ya, dari Rasul-Rasul yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Wal Injili, demikian pula Injil yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Nabi Isa, Nabi terakhir dari Bani Israel, dari Nabi-Nabi Bani Israel. Wal-Zabur, ya, kitab Zabur. Baik. Yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Nabi-Nya Nabi Dawud, ayahanda dari Nabi Sulaiman. Kemudian wal furqan, dan al furqan, Al-Quranul Karim, di antara namanya adalah al furqan, ya, karena menjadi pembeda antara al-haq dengan al-batil. Kemudian wasuhufi Ibrahim wa Musa, demikian pula di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari wahyunya adalah suhuf Ibrahim dan Musa. Hadhihi dzakarah Allah lana fil Qur'anil Karim. Kitab-kitab ini, demikian juga suhuf Ibrahim dan Musa, telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. وَبَيَّنَ لَنَا بِأَنَّ فِيهَا هُدَى وَنُورًا. Allah sebutkan, Allah terangkan kepada kita bahwa di dalam kitab-kitab tersebut terdapat petunjuk dan cahaya. Petunjuk dan cahaya yang akan menerangi jalan seseorang di dalam menapaki kehidupan di dunia ini, untuk meraih kebahagiaan fiddaraini, fiddari dunia wal akhirah. Wa bi annaha kalamullah azza wa jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa sungguhnya kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan tersebut, ya, semuanya adalah kalamullah azza wa jal, ucapan Allah Azza wa Jal, ya, bukan ciptaan Allah, tetapi ucapan Allah. Takallama biha haqiqatan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu-wahyunya tersebut haqiqatan, benar-benar, ya, benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara, bukan yang lainnya. Kama huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka berkeyakinan bahwa seluruh kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, ya, itu semua adalah kalamullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyunya tersebut, benar-benar, bukan apa yang difahami, makna yang difahami, ditangkap oleh Jibril kemudian Jibril yang mengucapkannya. Ya. Tidak sebagaimana ungkapan orang-orang Asy'ariyah. Ya. Yang menyatakan ya, bahwa Al-Qur'an sebagai salah satu di antara kitab yang Allah turunkan ya, menurut mereka adalah ibarah. Ya. Ibarah an kalamillah. Ibarah itu yani ungkapan tentang kalamullah. Gambarannya baik yang kami dapati rincian keterangan tadi dari Syekh Yasin pada ta'liq beliau terhadap syarah Tahawiyah. Ibarah yakni membahasakan dari sesuatu yang pada asalnya dia tidak bisa berbicara. Contohkan beliau ya, kalau ada seorang yang bisu. Ya, seorang yang bisu. Artinya dia tidak bisa berbicara. Ya, dia hanya bisa berisyarat, ya. Kalau dia memegang perut kemudian gini, dipahami apa? Ya, lapar ingin makan. Ya, seorang mengatakan, "Oh, dia ingin makan." Begitu. Ungkapan dia ingin makan ini apa namanya? Ibarah, ya, mengibaratkan, menggambarkan dari apa yang menjadi keinginan. Ya. Ini namanya ibarah. Ya. Jadi dengan kata lain sebetulnya, ya, orang-orang Asy'ariyah itu berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa berbicara. Ya. Itu yang mereka yakini, bahwa Allah tidak bisa berbicara. Di Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh beliau dari Jibril alaihi salam ya, itu hanyalah makna yang bisa ditangkap oleh Jibril yang kemudian diungkapkan oleh Jibril dengan ucapannya. Bukan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berbicara, yang didengar oleh Jibril yang kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Bukan itu menurut keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana nanti akan disebutkan pada akhir dari paragraf ini, meyakini bahwa Allah sendiri ya, yang berbicara dengan wahyu-wahyunya tersebut, baik Taurat ataupun Injil, ya, ataupun Zabur ataupun Al-Qur'an, Allah sendiri yang berbicara. Yang didengar oleh malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad dan para rasul yang datang sebelumnya dari wahyu-wahyu yang sebelumnya tersebut. Kemudian wa anzalaha wahyan ala rusulihi al-kiram, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya tersebut sebagai wahyu. Ya, bagi para rasulnya yang mulia. Wa katabat Taurata li Musa biyadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan Taurat untuk Nabi Musa biyadihi, dengan tangannya. Ya, yang Maha Mulia. Yang berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Wa anzala al-furqana 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi 23 sanatan min fatihatihi ila khatimatihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Furqan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam kurun 23 tahun dari Fatihahnya, dari pembukaannya ila khatimatih, hingga penutupnya. Ya, di mana Al-Qur'anul Karim diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Adapun terkait dengan turunnya, ya, semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertamanya surat Al-Alaq dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup wahyunya dengan ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah. Amana bidzalika ahlus sunnati wat ta'ifatun najiyati al-mansurah. Ahlus sunnah wal jamaah al-ta'ifah an-najiyah al-mansurah, mereka beriman dengan yang demikian. Walam yuharrifu, walam yubaddilu, walam yughayyiru. Mereka tidak melakukan tahrif, penyimpangan dari Al-Quranul Karim, baik secara lafaz ataupun secara makna. Walam yubaddilu, mereka tidak pula melakukan penggantian. Walam yughayyiru, tidak melakukan perubahan. Mereka betul-betul beriman. Wa innama amanu, dan mereka beriman bi anna hadzal Qur'an, wa al-Qur'an ini min fatihatihi ila khatimatihi, mulai dari pembukanya yakni surat Al-Fatihah hingga penutupnya yakni surat An-Nas, muhkamihi wa mutasyabihihi hurufihi wa alfazihi, baik yang muhkamnya ataupun yang mutasyabihnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat-Nya sebagiannya muhkam, ya, ayat-ayat yang merupakan induk dari kitab ini muhkam, yang jelas jelas maknanya, ya, dan itu yang menjadi pokok dari Al-Qur'an. Dan ada ayat yang mutasyabih yang dikembalikan di dalam memahaminya kepada ayat-ayat yang muhkam, hurufnya maupun lafadznya. Wa ma'anihi, demikian makna-maknanya. Kullu dzalika takallamallahu bihi qawlan, semuanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah berbicara dengannya. Kata beliau selanjutnya, kullu dzalika takallamallahu bihi qawlan, semuanya ini baik ayat yang mutasyabih, ayat yang muhkam, hurufnya maupun lafadznya, demikian pula maknanya, Allah Subhanahu wa taala lah yang telah berbicara dengannya dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Ya. Wa anzalahu wahyan, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menurunkannya sebagai wahyu. Wa ballaghahu Jibril kama sami'ahu min rabbih, dan Jibril telah menyampaikan Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang telah dia dengar dari Rabb-nya. Ya, dia alaihi salam sampaikan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang didengar dari Rabb-nya. Wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama sami'ahu min Jibril. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang telah beliau dengar dari Jibril alaihi salam. Wa ballaghahu as-sahabatul kiram ila man ba'dahum biduni ziyadatin wala nuqsan. Jadi kama sami'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para sahabat yang mulia telah menyampaikan Al-Qur'anul Karim kepada generasi yang datang setelah mereka tanpa dengan penambahan ataupun mengurangi. Ya, benar-benar mereka menyampaikan sebagaimana yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha yarithu hadzal mirats tsamina al-ajyalu ba'da al-ajyali allahiku anis sabik. Dan demikianlah generasi demi generasi saling mewarisi warisan yang tsamin, yang sangat gemuk, bernilai, berbobot ini, ya, generasi demi generasi saling mewarisi, yang datang belakangan mewarisi dari yang datang sebelumnya, ya, terus menerus hingga akhir zaman. Wa huwa mahfuzun, di mana Al-Qur'anul Karim dijaga, tidak sebagaimana kitab yang terdahulu, ya, yang Allah tidak memberikan penjagaan secara khusus sehingga terjadi tabdil, taghyir, tahrif pada mereka, pada kitab-kitab yang datang sebelum Al-Qur'anul Karim. Adapun Al-Qur'anul Karim, maka mahfuzun, kitab yang terjaga. Ya, terjaga lafaz-lafaznya, terjaga pemahamannya. Senantiasa akan ada di setiap zaman ta'ifah yang menjaga pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'anul Karim. Takrimatan minallah li hadhihi al-ummati wa li nabiyyiha alaihi salatu wassalam. Di mana yang demikian, penjagaan Allah terhadap Al-Qur'anul Karim ini sebagai bentuk takrimah, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini dan terhadap nabinya, semoga salawat dan salam terlimpahkan untuk beliau. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla telah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjaganya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya ini memberikan jaminan untuk menjaga Al-Qur'anul Karim, ya, lafadznya maupun maknanya. Falam yastati aduun min a'da'illah ay yazida fihi harfan aw yanqusa aw yunqisa minhu harfan fayakhfa 'ala ummati al-islam. Maka tidak ada satu musuh pun dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menambahkan pada Al-Qur'an walaupun satu huruf ataupun menguranginya, yang kemudian tersamarkan, tidak diketahui oleh umat Islam ini. Ya, maka mesti akan terbongkar. Ya, ketika terjadi penambahan ataupun pengurangan. Ya, bukan semata misalnya satu surat, hatta satu huruf. Ya, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Termasuk di antaranya, satu di antara keistimewaan yang tidak Allah karuniakan pada umat terdahulu, dimudahkannya untuk kitab yang Allah turunkan kepada umat ini, sesuatu yang mudah untuk dihafal. Ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Ya, bersamaan umat terdahulu, ya, kalau ada yang mampu menghafal, ya, kitab mereka ini sesuatu yang sangat istimewa. Sehingga ketika Uzair datang ke tengah Bani Israel, ya, dengan hafalan terhadap Tauratnya, maka orang-orang menganggap dan menisbatkan Uzair sebagai putra Allah. Adapun, ya, umat Islam ini, berapa banyak di antara anak-anak kaum muslimin yang dalam usia di bawah, ya, usia dewasa atau di bawah 10 tahun bahkan sudah mampu untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Ini semua tentu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.